yang kau rasakan padanya ku inginkan juga. Ku cemburu bila kau dengannya. Ku jadi pendengarmu dan penjaga hatimu. Ku inginkan hubungan yang lebih dari dia. Tahukah kau aku menderita demi cinta. Cemburu bila kau